salat dua, salamullah ala Toha Rasulillah. Salat dua, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Demi kemenangan bukan untuk keangkuhan, demi kemenangan hanya untuk keikhlasan. Demi kemenangan bukan untuk keangkuhan, demi kemenangan hanya untuk keikhlasan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badiyah Allah, bi ahlil badiyah Allah. Tawassul padamu ya Rasulullah, salawat padamu ya Rasulullah. Tawassul padamu ya Rasulullah, salawat padamu ya Rasulullah. Ilahi salimil ummah mina afati wa nimah wa min hamil wa min gumah bi ahlil badiyah Allah, bi ahlil badiyah Allah. Barokah darimu ya Rasulullah, jalan petunjuk ya Rasulullah. Barokah darimu ya Rasulullah, jalan petunjuk ya Rasulullah. Darimu ya Rasulullah, jalan petunjuk. petunjuk ya Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah.